Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد معاشر الإخوة جماعة sekalian yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali melanjutkan kajian kita terhadap kitab Al-Wasailul Mufidah lil Hayatis Sa'idah, wasilah-wasilah yang bermanfaat untuk menggapai kehidupan yang bahagia, karya Syekhul Allamah Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Sekarang kita masuk kepada sebab yang ketujuh. Qala al-mu'allif rahimahullah an-nazaru ila man huwa asfala minkum. An-nazaru ila man huwa asfala minka. Sebab yang ketujuh dari sebab-sebab yang bisa mendatangkan kehidupan yang bahagia adalah melihat kepada orang yang lebih rendah darimu. Melihat kepada orang yang lebih rendah darimu, yakni dalam urusan dunia. Beliau berkata, ومن أنفع الأشياء في هذا الموضع dan di antara perkara yang sangat bermanfaat dalam bab ini, dalam permasalahan ini, yaitu masalah apa tadi, terwujudnya kehidupan yang bahagia, yaitu istimalu ma arsyada ilaihi nabi. Kita mempergunakan, mengamalkan apa yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis sahih, di dalam hadis beliau yang sahih, haitsu qala, di mana beliau bersabda, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru an la tazdaru ni'matallahi alaikum. Hadis rawahu Muslim wa rawahu Bukhari wa Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lihatlah oleh kalian kepada orang-orang yang di bawah kalian, dan janganlah kalian melihat kepada orang-orang yang di atas kalian, yakni dalam urusan dunia. Kenapa? Nabi terangkan, fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum, karena sesungguhnya hal itu lebih bisa, lebih berhak untuk kalian tidak meremehkan nikmat Allah atas kalian. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, termasuk sunnatullah di alam ini bahwa memang Allah Azza wa Jalla dengan hikmahnya menghendaki bahwa manusia itu ada yang kaya, ada yang kurang mampu dalam harta, ada yang dia memiliki derajat yang tinggi di kalangan masyarakat, ada yang rakyat jelata, ada yang bangsawan, ada yang biasa dan seterusnya. Ini sudah menjadi sunnatullah. Di dalam surah Az-Zukhruf ayat ke-32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya." Allah taala berfirman, "Kami yang membagi-bagi di antara mereka penghidupan mereka di kehidupan dunia ini, sehingga ada yang hartanya berlebih, ada yang kecukupan, ada yang kurang, pemenuhan kebutuhan ada yang berlebih, ada yang kecukupan, ada yang kurang, dan seterusnya. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat, dan kami angkat sebagian mereka di atas sebagian yang lain derajatnya, ya, sehingga ada yang menjadi orang kaya, ada yang menjadi orang yang kurang mampu, bangsawan, rakyat jelata, dan seterusnya. Liyattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriya, agar sebagian mereka bisa mengambil manfaat dari sebagian yang lain, ya kan? Sehingga yang ini bisa menjadi istilah kita karyawan bagi yang kaya, sehingga dia pun mendapatkan penghidupan. Yang kaya pun dia gak mungkin mengurusi semuanya sendiri, dia dibantu oleh mereka yang tadi menjadi karyawan bagi dia, dan seterusnya. Sebagiannya mengambil manfaat dari sebagian yang lain. Coba kalau semuanya sama semua, ya akhirnya tidak bisa terwujud tadi, saling bermanfaat yang satu dengan yang lain tidak akan terwujud, karena masing-masingnya sudah sama semua, tidak mungkin. Nah, maka itu di antara hikmahnya Allah jadikan sebagian berlebih, sebagian kurang, sebagian di atas, sebagian di bawah. Yattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriya, agar sebagian mereka mengambil manfaat dari sebagian yang lain. Nah, maka berdasarkan ayat ini kita faham bahwa itulah sunnatullah, bahwa Allah tetapkan yang namanya manusia, kedudukan mereka di dunia ini, penghidupan mereka yang satu dengan yang lain berbeda-beda. Allah yang membagi-bagikannya sesuai dengan hikmah Allah, dengan rahmat Allah. Yang ini Allah takdirkan demikian, yang itu Allah takdirkan demikian. Sementara di sisi lain, setelah kita faham bahwa ini adalah sunnatullah, demikian kondisinya, gak mungkin kita mengingkarinya. Di sisi lain, kita juga faham bahwa manusia menjadi tabiat dasar manusia itu cinta dengan harta. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا, kalian itu cinta dengan harta dengan kecintaan yang besar. Jadi tabiat manusia senang dengan yang hartanya banyak, dia pengen hartanya yang banyak, punya kedudukan, dan seterusnya. Nah, ini barakallahu fikum, kondisi bahwa makhluk-makhluk Allah, hamba-hamba Allah, ada yang atas, ada yang bawah, sementara tabiat manusia itu cinta dengan harta, cinta dengan kedudukan. Ini kalau tidak disikapi dengan ilmu, tidak disikapi dengan bimbingan di dalam Islam, yang ada orang-orang yang di bawah tadi, dia akan dengki kepada yang atas. Kenapa saya seperti ini, dia bisa seperti itu? Sampai pun orang yang sudah di atas, dia akan mendengki kepada yang lebih atasnya lagi. Yang sudah lebih atasnya lagi, dia akan mendengki atasnya lagi, terus begitu. Karena tabiatnya tadi cinta dengan dudukan, cinta dengan derajat yang tinggi, harta yang lebih banyak. Kalau tidak disikapi dengan ilmu, tidak disikapi dengan bimbingan yang syar'i, Kalau sudah dengki, akhirnya apa? Yang ada adalah benci kepada orang yang dia lebih tinggi tadi. Benci pada dia. Gak ada salah pun kita cari-cari salahnya. Pokoknya dia jelek di mata saya. Juga akhirnya timbul bahwa dia tidak mensyukuri nikmat yang ada pada diri dia. Padahal sudah hidup enak dia. Tetapi tersiksa karena yang dia harapkan seperti itu. Dia sudah enak, Masya Allah, kemana-mana bisa naik motor. Tapi karena tadi yang dia lihat adalah orang yang lebih atas tadi, dia mendengki kepada orang yang punya mobil, terus begitu. Seolah-olah naik motor itu tersiksa. Padahal sudah Masya Allah, nikmat sekali orang bisa naik motor, sementara yang lainnya masih naik sepeda. Yang naik mobil pun demikian, dia tersiksa. Karena mobil dia keluaran berapa? Tahun 2000 berapa begitu, sementara yang dia lihat orang-orang yang mobil baru. Ingin seperti itu dan mendengki kepada dia. Demikian, subhanallah, akan tersiksa orang yang seperti ini ketika dia di dalam menyikapi sunnatullah, bahwa Allah telah pastikan dalam yakni ketetapan di alam ini ada yang di atas, ada yang di bawah. Ini kalau tidak disikapi dengan ilmu seperti itu, dia sendiri mendapatkan apa yang ia peroleh tidak bahagia karena merasa ini kurang, ini sedikit. Dia melihat orang yang lebih dari dia penuh dengan kebencian. Barakallahu fikum. Makanya setidaknya ada pepatah apa? Rumput-rumput tetangga lebih hijau. Padahal cuma rumputnya saja yang hijau. Dan lebih kosong. Lebih apa? Banyak rumah dia padahal. Ala kulihat. Maka di sini dibimbingkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam agar hidup kita tenang, tenteram, hati kita pun damai. Tidak ada kebencian, dendam kepada orang lain. Dibimbingkan Nabi SAW. Karena memang sudah sunnatullah, manusia itu tidak sama secara derajatnya. Ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang kaya, ada yang kurang, dan seterusnya. Dibimbingkan Nabi, unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah orang yang di bawah kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan lihat yang atas. Ini kalau diamalkan barakallahu fikum tadi akan bisa menjadi sebab yang besar bahwa dia tidak meremehkan nikmat Allah. Karena barakallahu fikum, kondisi apapun yang dia alami, yang mungkin dia anggap masih kurang, dia anggap mungkin menderita dalam tanda kutip, itu di sana masih banyak ternyata orang-orang yang jauh lebih menderita dari dia. Ya semua perkara, apakah itu dari masalah tempat tinggal, rumah, ini saya kok seperti ini. Kalau dia tengok orang yang di bawah dia, masih banyak yang lebih kecil dan lebih tidak layak daripada dia. Kendaraan dia seperti apa, misalkan dia merasa kok begini-begini. Kalau dia tengok orang yang di bawah dia, masih lebih banyak yang kendaraannya lebih tidak layak daripada dia, dan seterusnya. Di bimbingan Nabi SAW. Yang kalau kita amalkan betul-betul tadi akan mendatangkan ketenangan, ketenteraman, hati yang damai, dan seterusnya. Kata beliau rahimahullah selanjutnya, fa innal abda idza nasaba baina 'ainayhi hadha al-malhaw al-jadid. Sesungguhnya seorang hamba apabila dia betul-betul meletakkan di hadapan dia bimbingan yang agung ini, ra'ahu yafuqu qat'an katsiran min al-khalqi fil 'afiyah wa tawabi'iha wa fir rizqi wa tawabi'ihi mahma balaghat bihi al-hal. Pasti dia akan melihat dirinya itu jauh-jauh lebih tinggi daripada hamba-hamba Allah yang lain, dari sisi apakah itu kesehatan, keselamatan, dan hal-hal yang mendukung itu, juga dari sisi rizki dan segala hal-hal yang menyertainya, seberapapun menderita kondisi dia, seberapapun menderita kondisi dia, kalau dia praktekkan bimbingan Nabi ini, pasti dia akan melihat bahwa diri dia jauh-jauh lebih atas, lebih tinggi daripada yang lainnya. Artinya tetap ada saja orang-orang yang lebih menderita dari dia. Fayazulu qalaquhu wa hammuhu wa ghammuhu, sehingga akan hilanglah segala kerisauannya, kesedihannya, kegundah gulanaannya, hilang. Dia akan ganti dengan syukur. Wa yazdad sururuhu wa ibatuhu bi ni'amillah allati faqa fiha ghayruhu mimman huwa dunahu fiha, dan tentunya akan semakin bertambah kebahagiaan dia, ketenteraman dia dengan segala nikmat-nikmat Allah yang dia lebih tinggi dalam masalah nikmat itu daripada yang selainnya, dari orang-orang yang memang belum Allah berikan nikmat itu pada orang lain tadi. Seorang mungkin mengeluhkan, saya usahanya masih begini, belum semaju fulan. Ini kalau dia tengok di sana masih ada orang yang mungkin usahanya jauh lebih bawah dari dia. Seorang yang kesehatannya mungkin Allah uji sedang sakit, di sana masih banyak orang yang sakitnya lebih parah dari dia, bahkan sifatnya mungkin sakit yang sampai menahun dan seterusnya. Jadi apapun kondisinya, separah apapun kondisi seseorang, kalau dia amalkan hadis ini, dia akan dapati dirinya masih mendapatkan nikmat Allah yang jauh-jauh lebih tinggi, lebih baik daripada yang lainnya, dari orang yang lebih menderita dari dia. Kata beliau selanjutnya, wa kullama qala تأمل العبد لنعم الله الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية. Tiap kali seorang hamba itu betul-betul memikirkan, merenungkan nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak, yang lahir maupun yang batin, nikmat agama maupun nikmat dunia, رأى ربه قد أعطاه خيرا كثيرا, pasti dia akan melihat bahwa sungguh Allah Rabbnya telah mengaruniakan pada dia kebaikan yang banyak. Wa dafa'a 'anhu syururan muta'addidatan, Allah telah melindungi dia dari berbagai macam keburukan yang banyak. Ya kan, kalau kita mau merenung segala nikmat-nikmat Allah pada kita, sebagaimana pelajaran yang kemarin, ya kan, menghitung-hitung, menyebut-nyebut nikmat Allah. Kalau kita sebut-sebut nikmat Allah, kita berkumpul-renungkan nikmat Allah yang ada pada kita, lahir maupun batin, nikmat agama maupun dunia, kita akan dapat sungguh karunia Allah begitu banyak. Sehingga wala syakka anna hadha yadfa'u al-humuma wal-humuma wa yujibul faraha was-surura, sehingga tidak ragu lagi tentunya hal ini akan menghilangkan segala kesedihan, segala keresahan, dan akan mendatangkan kegembiraan dan kebahagiaan. Ya, ini bimbingan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita melihat yang di bawah, jangan melihat kepada yang di atas. Barakallahu fikum. Nah, tapi tadi ya, kadang tabiat manusia itu yang cinta dengan harta, cinta dengan kedudukan, menjadikan dia tadi lebih senang melihatnya kepada yang di atas. Akhirnya dia tidak syukur dengan nikmat yang sudah dia dapatkan. Akhirnya dia yang ada juga dengki kepada orang yang di atas dia, tersiksalah kehidupan dia. Maka Mari kita tentu senantiasa mengevaluasi hati kita, introspeksi. Kapan mulai muncul ada benci kepada orang yang di atas kita? Jangan-jangan hati kita terdengki pada orang tersebut. Kemudian coba sebut-sebut nikmat Allah, lihatlah orang yang di bawah kita, masih banyak orang yang jauh lebih menderita dari kita. Baik, berikutnya sebab yang ke-8. Sebab yang ke-8 untuk tergapainya kehidupan yang bahagia, kata beliau, izalatul asbabil jadibah bil humum, menghilangkan sebab-sebab atau faktor-faktor yang bisa mendatangkan kesedihan. Ya, jadi kita tentunya kalau ingin bahagia, kita harus mendeteksi ini yang bikin sedih itu apa. Setelah itu kita hilangkan itu. Sebab-sebab yang mendatangkan kesedihan hati kita hilangkan. Wa min al-asbabi al-mujibati lis-sururi wa zawalil hammi wal ghammi as-sa'yu fi izalati al-asbabil jadibati lil-humum. Maka di antara sebab-sebab yang bisa mendatangkan kebahagiaan dan menghilangkan kesedihan dan keresahan tadi adalah usaha untuk menghilangkan sebab atau faktor yang itu mendatangkan kesedihan dalam kehidupan kita. Jadi sebabnya apa? Kita usaha untuk menghilangkan itu. Di sisi lain, wa fi tahsilil asbabil jadibati lis-surur, di sisi lain kita berusaha untuk mewujudkan sebab-sebab yang bisa mendatangkan kebahagiaan. Jadi kita harus merenung, coba yang bikin selama ini resah, sedih, gundah itu apa? Kemudian kita tolak dari hati kita, kita hilangkan. Sementara sebab-sebab yang bisa mendatangkan kebahagiaan kita kerjakan, akan terwujud. Kita wujudkan, kita realisasikan. Nah, kemudian di sini Syekh rahimahullah menyebutkan di antara perkara pokok yang mendatangkan kesedihan tadi dan bisa mendatangkan kebahagiaan, yang bisa menolak kesedihan, bisa mendatangkan kebahagiaan tadi, perkara pokoknya apa? Wa dzalika binisyani ma madha alaihi min al-makarih allati la yumkinu radduha wa ma'rifatuhu anna ishtighala fikrihi fiha min babil 'abath wal muhal. Yang demikian itu ia wujudkan dengan melupakan apa yang telah lalu dari hal-hal yang tidak ia senangi berupa musibah dan seterusnya, yang memang tidak mungkin untuk dia menolaknya, dia tidak mampu untuk menolaknya, sudah bukan kuasa dia lagi, sudah berlalu, sudah lewat. Ini perkara-perkara yang dia sebenarnya gak suka, musibah, kejelekan yang sudah berlalu, yang dia gak mungkin mampu untuk menolaknya, hendaknya dia lupakan. Kemudian dia hendaknya mengetahui bahwa menyibukkan pikirannya dalam hal itu termasuk min babil adafi wal muhal, adalah termasuk bentuk tindakan kesia-siaan dan sesuatu yang mustahil, tidak ada gunanya. Wa anna dzalika hamkun wa junun, bahkan yang demikian itu adalah suatu tindakan bodoh. Jadi kita harus paham, artinya kita katakan kepada diri kita, kalau saya masih terus menyesali ini, terus meratapi ini, padahal sudah berlalu, tidak mungkin untuk kita kembalikan, ini tindakan sia-sia, bahkan kebodohan. Kita katakan pada diri kita, gak mungkin kembali, gak mungkin kita tolak, gak mungkin sudah berlalu. Kenapa harus saya terus ratapi hal ini? Fayujahidu qalbahu 'ala tafakkuri fiha. kadzalika yujahidu qalbahu an qalaqihi lima yastaqbiluhu mimma yatawahhamu. Baik. Wa yujahidu qalbahu 'ala tafakkuri fi hadiyah. Menjihadi hatinya, sungguh-sungguh betul-betul dia jihadi hatinya untuk bisa memikirkan hal ini. Yatafakkuri, ya, ditafakkuri, difikirkan, direnungi baik-baik. Ini kalau saya terus seperti ini, namanya saya itu bodoh begitu. Apa manfaatnya bagi saya terus meratapi hal ini? Sudah berlalu, tak mungkin saya menolaknya. Ini kalau yang sifatnya sesuatu yang telah lalu. Kadang-kadang orang kesedihannya sebabnya sesuatu yang telah lalu. Gagal ini, gagal itu. Kena ini, kena itu. Kadang orang terus bersedih, murung dan sebagainya karena dia terus meratapi hal itu. Nah, sisi lain kata Syekh selanjutnya, wa kadzalika yujahidu qalbahu. Demikian juga halnya dia menjihadi hatinya, bersungguh-sungguh dia didik jiwanya, hatinya, an qalaqihi lima yastaqbiluhu mimma yatawahhamuhu min faqrin aw khawfin aw ghairihi min al makarih. Dia jihadi hatinya dari rasa sedih yang diakibatkan oleh sesuatu yang masih akan datang, dari perkara-perkara yang dia mengkhayalkannya, berupa kemiskinan, berupa rasa takut, dan yang selain itu dari hal-hal yang dia benci, yang dia khawatirkan. Allati yatakhayyaluha fi mustaqbali hayatih, yang dia mengkhayalkannya di masa depan kehidupan dia. Jadi kadang kesedihan berikutnya sebabnya adalah apa? Terlalu capek kita memikirkan sesuatu yang masih jauh ke depan, yang nantinya mungkin kita akan menghadapi hal tersebut. Dia mengkhayalkan nanti kalau begini bagaimana, begini bagaimana, begini bagaimana, begini bagaimana. Terlalu capek, terkuras dia pikirannya untuk menghadapi yang sesuatu yang sangat jauh tadi. Faya'alam, hendaknya dia mengetahui, annal umur al-mustaqbalah, bahwa perkara-perkara yang masih akan datang tadi itu majhul, sesuatu yang memang masih majhul, belum bisa diketahui takdir Allah seperti apa. Ma yaqa'u fiha, masih majhul apa yang akan terjadi nanti di masa depan. Seorang tidak tahu, min khairin wa syarrin wa amalin wa alamin, apakah berupa kebaikan atau keburukan, terwujudnya harapan atau penderitaan, itu semua belum kita bisa ketahui apa yang akan terjadi. Wa annaha biyadil azizil hakim. Ini yang harus perlu kita garis bawahi. Wa annaha biyadil azizil hakim. Takdir perkara yang akan datang itu di tangan Allah dan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi yang menentukan apa yang akan terjadi itu Allah Azza wa Jalla. Allah yang akan mentakdirkannya, Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Laisa biyadil ibad minha syai'un illa as-sa'ya fi tahsili khairatiha wa daf'i madarratiha. Tidak ada kuasa para hamba dalam masalah masa depan itu kecuali dia hanya bisa berusaha untuk mewujudkan kebaikan-kebaikan dan menolak madarat-madarat yang ada. Hibati fillah barakallahu fikum. Jadi kadang manusia itu ditimpa kesedihan hidupnya itu, bahkan dirundung stres begitu, karena dia memikirkan sesuatu yang bukan kuasa dia, membebankan kepada dirinya sesuatu yang bukan kuasa dia. Saya harus bisa menjamin anak saya nanti hidupnya bahagia. Kok bisa kamu menjamin, padahal apa kuasamu kah itu? Jadi kita itu terlalu capek untuk memikirkan sesuatu yang memang bukan kuasa kita. Saya harus bisa nanti anak saya tujuh turunan harus hidupnya enak dan sebagainya. itu bukan kuasa kita. Hendaknya yang lebih kita fokus untuk fikirkan tadi, kita mengusahakan bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan beri dia jalan keluar, Allah akan beri rezeki kepada dia dari jalan yang tidak disangka-sangka, ya, beri rezeki dia dari arah yang tidak disangka-sangka. Siapa yang tawakal pada Allah, dialah yang akan mencukupi. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Kalau orang itu takwa, Allah akan beri jalan keluar, Allah akan beri dia rezeki. Siapa yang tawakal pada Allah, Allah akan cukupi. Ini yang seharusnya kita itu fikirkan. Sudahkah saya bertakwa pada Allah? Sudahkah nanti anak-anak saya akan menjadi hamba Allah yang bertakwa? Karena memang itu yang menjadi beban kita. Allah bebankan dalam syariat ini. Hendaknya kalian usahakan takwa pada Allah, tawakal pada Allah. Qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah keluarga, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Ada masalah di sini, Allah akan menjaminnya. Allah tidak akan menyelisih janjinya. La yukhliful mi'ad, Allah tidak menyelisih janji. Tapi justru sebaliknya, manusia memikirkan yang bukan kuasa dia. Oh, saya harus begini. Agar nanti demikian demikian. Dia capek dia pikirannya memikirkan sesuatu yang belum terjadi dan masih jauh, dan juga enggak tahu dia umurnya mau sampai kapan. Mungkin esok ya malakul maut mencabut nyawanya. Dia sudah memikirkan sesuatu yang terlalu jauh tadi. Sehingga yang lebih hendaknya kita fokus adalah apa yang memang menjadi tugas hamba. Tugas hamba itu menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkannya, ibadah kepadanya, takwa kepadanya, bertawakal kepadanya. Nanti Allah Subhanahu wa taala memudahkan hidupnya, memudahkan hidup anaknya, memudahkan hidup cucunya dan seterusnya. Ya memang zat yang tadi Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dan seorang walaupun mungkin tidak ada warisan sama sekali kepada anaknya, kalau Allah yang sudah menjaga dia, anaknya dia, siapa yang mau bisa menyia-nyiakan anaknya tersebut, menjadikan terlantar dan sebagainya? Allah yang sudah akan menjaganya. Nah, sehingga barakallahu fikum, kadang seorang tadi bisa terlalu sedih tadi karena pikirannya adalah memikirkan apa yang memang bukan kuasa dia, bukan wilayah dia untuk memikirkan itu. Barakallahu fikum. Sehingga Syekh rahimahullah mengatakan, wa ya'lam al-'abd annahu idza sarafa fikrahu an qalbihi min ajli mustaqbali amri wa takala 'ala rabbihi fi islahihi wa tama'anna ilayhi fi dhalik idza fa'ala dhalika itma'anna qalbuhu wa salahat ahwaluhu wa zala 'anhu hammuhu wa qalbuhu. Seorang hamba jika dia mengetahui, dia meyakini bahwasanya jika dia palingkan fikirannya dari sedih memikirkan urusan masa depannya, dia palingkan, artinya dia gak terlalu mendalam di dalam memikirkan hal tersebut, justru dia menyerahkan, menyandarkan, berserah diri kepada Rabbnya di dalam kebaikan masa depannya nanti. Dia tenang dan tenteram dengan tawakalnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dia kerjakan yang demikian itu, niscaya akan tenteram hatinya, niscaya akan baik keadaannya, dan akan hilang darinya segala kesedihan, keresahan, gundah gulana dan seterusnya. Nah, ini bimbingan dari beliau rahimahullah. Jadi sekali lagi, sebab yang seringnya mendatangkan kesedihan, imma meratapi apa yang telah lalu, yang memang sudah bukan kuasa dia lagi untuk menolaknya, atau seorang terlalu sibuk dan mendalam di dalam memikirkan masa depan, sesuatu yang masih jauh di depan. Maka bagaimana bimbingan di sini agar seorang bisa tetap tenang, tenteram di dalam menghadapi hidupnya adalah apa yang telah berlalu dia lupakan. Dia rida dengan segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang telah lalu tadi, tinggal dia berusaha ambil hikmahnya. Ya. Dalam setiap musibah, dalam setiap apapun itu, ternyata di balik itu ada hikmah. Daripada kita sibuk meratapi tadi, sibukkan pikiran untuk bagaimana terus kita menggali hikmah dari kejadian tersebut agar ke depan kita menjadi semakin lebih baik, dan semakin pelajaran dari apa yang telah lalu tadi. Kemudian sisi lain tadi, kesedihan terkadang muncul dari sesuatu yang akan datang, yang dia terlalu sibuk, terlalu capek memikirkan sesuatu yang belum terjadi tadi. Maka kuncinya adalah lebih kepada apa? Seorang hendaknya jangan terlalu memikirkan hal itu, tetapi apa? Bertawakallah, berserah dirilah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan masa depannya nanti. Yang telah dibimbingkan dalam syariat tadi dengan seorang bertakwa pada Allah, bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan menjaga dia, menjaga anak keturunannya dan seterusnya. Man yahfazillah yahfazka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jagalah Allah, itu jagalah syariat-syariat Allah, Allah akan menjagamu. Ini harus kita yakini. Jadi kalau kita ingin dijaga oleh Allah di kehidupan kita sekarang ini ataupun di masa depan kita, kita ingin dijaga dari segala keburukan-keburukan, jagalah syariat Allah. Allah akan menjaga kita. Allah tidak akan sia-siakan kita, keluarga dan anak keturunan kita. Nah, maka tentunya juga kita tahu ya dalam apa itu, di dalam Al-Qur'an disebutkan terkait ketika Nabi Musa alaihissalam menimba ilmu dari Khidr. Di mana ada harta anak yang tetap Allah jaga karena kesalehan bapaknya. Sehingga barakallahu fikum, kalau Allah sudah berkehendak menjaga seseorang ya, karena kesalehannya, anaknya Allah nanti akan jaga, itu Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan sebab-sebab baiknya anak tadi, terjaganya anak tadi, dan seterusnya dari keturunan seorang. Nah, maka sehingga lebih fokuslah kita memperbaiki diri kita, iman kita, kita perbaiki, perkokoh iman kita, takwa kita, kita perbaiki, perkokoh ketakwaan kita. Demikian juga keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, bagaimana kita didik di atas pendidikan Islam untuk betul-betul bertakwa kepada Allah. Kemudian tentu tetap sebab-sebab kebaikan, baik kebaikan dunia maupun kebaikan agama yang kita jalani semaksimal mungkin, selebihnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya siapa yang menjalani hal ini akan tenang hidupnya, akan tenteram hidupnya. Barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa kita ambil di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.